Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah salat Maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita sampai pada bab baru, yaitu bab ke-9, bab tentang memikirkan betapa tentang keagungan makhluk-makhluk ciptaan Allah Ta'ala, dan memikirkan bahasanya dunia itu fana, memikirkan ngerinya akhirat, memikirkan berbagai hal berkenaan dengan fananya dunia dan ngerinya akhirat. Kemudian memikirkan tentang betapa cerobohnya diri kita dalam taat, betapa kita tidak maksimal dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memikirkan untuk memperbaiki dan mengarahkan jiwa serta mendorong diri kita untuk istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, berkenaan dengan bab ini, maka penulis Riyadhus Salihin Al-Hafidz An-Nawawi membawakan sejumlah ayat dan hadis yang beliau bawakan dalam bab ini. Cuma satu hadis saja yang telah dibahas di bab sebelumnya, yaitu hadis Al-Qayyisu Mantana Nafsahu, bahasanya orang yang cerdas adalah orang yang melakukan evaluasi terhadap keadaannya. Sedangkan ayat yang menganjurkan dan memotivasi untuk berpikir dan merenungkan hal-hal yang layak direnungkan dan hal-hal yang layak untuk direnungkan tadi disampaikan di judul bab adalah tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian betapa fananya dunia, bahasanya dunia itu sementara. Kemudian yang ketiga adalah kita akan berjumpa akhirat, dan akhirat itu ngeri. Kemudian yang keempat yang patut kita pikirkan adalah keteledoran kita dalam bersyukur, keteledoran kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang setelah kita menyadari kalau kita teledor, maka kita berupaya membawa diri kita masing-masing untuk meningkatkan kualitas ketaatan dan kualitas syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat berkenaan dengan masalah ini kita jumpai di surat Saba ayat yang ke-46. Innama Allah Subhanahu wa taala berfirman, kul katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama a'idukum biwahidah. Aku hanyalah ingin menyampaikan satu nasihat saja. Maka ada satu nasihat, yang nasihat ini satu hal yang luar biasa. Antakumulillah, hendaklah engkau berdiri dan beraktivitas karena Allah. Masna wa furoda, baik berdua ataupun sendiri. Thumma tatafakkaru, kemudian berfikirlah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, di akhir surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perbedaan antara malam dan siang, la ayatin li ulil albab, sungguh terdapat ayat bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang yang menggunakan akal pikiran. Itulah orang-orang yang yadhkurunallaha, mengingat Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'uda, sambil berdiri, demikian juga sambil duduk, wa ala junubihim, dan sambil berbaring, artinya dalam setiap keadaan. Wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan pencipta langit dan bumi, dan hasil dari berpikir tersebut mereka berdoa atau mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Wahai Rabb kamisnya, tidaklah engkau ciptakan hal ini sia-sia, maha suci engkau dari menciptakan hal yang sia-sia. Demikian juga ada di surat Al-Ghasiyah, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, tidakkah manusia melihat dan memperhatikan unta bagaimanakah dia dicipta, bagaimanakah langit, bagaimanakah dia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimanakah dia ditegakkan, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimanakah dia dihamparkan. Fadzakir innama anta mudzakir, maka wahai Muhammad berilah peringatan, engkau hanyalah sekedar memberi peringatan, sekedar mengingatkan orang yang mau menerima nasihat. Demikian juga firman Allah di surat Muhammad, afalam yasir fil ardi fayangduru, tidakkah mereka mengadakan perjalanan di muka bumi untuk melihat bagaimanakah kesudahan yang buruk yang dialami oleh orang-orang yang mendustakan dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang membicarakan tentang anjuran untuk tafakkur ya, sangatlah banyak. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka di antara bentuk amal saleh dalam ajaran Islam adalah merenung, adalah berfikir. Yang tentu tafakkur atau merenung dan berfikir itu adalah tentu menggunakan pikiran untuk memikirkan satu hal yang yasilu fihi ila natijah, yang nanti akan menghasilkan satu hasil. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk merenung dan berfikir dan memotivasi manusia untuk melakukannya dalam banyak ayat dalam kitabnya. Karena dengan berfikir dan merenung, seorang itu akan mendapatkan hal-hal yang berbagai macam hal yang dia inginkan, hal-hal yang luhur yang dia inginkan. Demikian juga karena berfikir, merenung itu akan menghasilkan iman dan tambahan iman. Demikian juga menghasilkan yakin atau tambahan keyakinan. Maka di ayat yang pertama berkenaan dengan masalah merenung, berkenaan dengan masalah tafakur, firman Allah di surat Saba ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, wahai Muhammad, sampaikanlah dan umumkanlah kepada semua manusia, aku hanya akan menyampaikan sebuah nasihat. Tidaklah aku berikan kepada kalian kecuali satu nasihat saja. Jika kalian melaksanakan nasihat ini, kalian akan dapatkan apa yang kalian inginkan, dan kalian akan selamat dari apa yang kalian khawatirkan. Nasihatnya adalah beramallah dan berbuatlah karena Allah, tulus, tanpa tendensi duniawi, dan berfikirlah dan merenunglah. Maka hendaklah kalian beraktivitas tulus, yaitu ikhlas karena Allah. Maka kerjakanlah taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan, dan itu pun dikerjakan dengan penuh ketulusan. Kemudian setelah itu berfikirlah. Jika kalian melaksanakan hal itu, maka inilah nasihat yang ingin, hanya inilah nasihat yang aku sampaikan, dan ini adalah nasihat yang betul-betul nasihat. Nasihat yang sangat luar biasa jika diterapkan dan diamalkan. Dan dalam ayatnya terdapat isyarat bahasanya sepatutnya seorang muslim ketika dia melakukan satu aktivitas, satu amal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia berpikir apa yang dia lakukan berkenaan dengan amal ini. Apakah amal ini, aktivitas ini telah dikerjakan sebagaimana semestinya, ataukah masih banyak kekurangan sini dan sana? Wahal zada, apakah malah lebih daripada yang semestinya dan seharusnya? Kemudian demikian juga dipikirkan apa manfaat yang didapatkan dari amal ini. Sejauh manakah amal ini punya peran untuk membersihkan hati, mensucikan jiwa, dan yang lainnya. Maka semestinya seorang muslim tidaklah melakukan berbagai macam amal saleh seakan-akan itu gerakan otomatis. seakan aktivitas yang otomatis dikerjakan di waktu-waktu yang telah menjadi kebiasaan. Maka jangan dikerjakan sebagaimana aktivitas kebiasaan harian yang dilakukan setiap harinya. Sholat tiba-tiba sholat demikian saja. Berwudu otomatis berwudu karena dengar adzan tanpa berpikir. Selayaknya tidak demikian. Namun ketika kita melakukan aktivitas amal saleh, maka hendaknya kita merenung dan berpikir. Di antara yang perlu direnungkan, madza hasala laka min hadzal ibadah? Manfaat apa yang kita dapatkan dari ibadah ini? Dan bagaimanakah pengaruh dari ibadah ini pada hati kita? Apakah kemudian ibadah ini punya pengaruh pada diri kita untuk menjadi seorang yang semakin istiqomah dalam taat ataukah tidak? Ambil contoh misalnya amal soleh berupa sholat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Hendaklah kalian minta tolong ketika kalian punya masalah dengan sabar dan sholat. Maka selesaikanlah segala masalah dengan sabar dan sholat. Di ayat yang lain Allah katakan, tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Maka menimbang manfaat sholat dari dua ayat ini, maka marilah kita merenung dan berpikir. Ketika kita mengerjakan sholat, apakah kemudian kita mendapatkan tambahan kemampuan, kekuatan dan semangat untuk melakukan amal-amal kebajikan yang Allah perintahkan, sehingga sholat itu menjadi alat bantu penolong kita untuk melakukan berbagai macam amal sholat. Ini sebagai realisasi dari wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Maka sholat itu semestinya dampaknya adalah membuat kita semakin ringan melakukan amal-amal lain yang berat. Namun realitanya anna hadza la yakunu illa nadiran. Berpikir semacam ini satu hal yang langka-langka terjadi untuk masing-masing dari diri kita. Manadiran bi'tibari afrodinas, demikian juga itu satu hal yang langka kita lakukan dan juga langka dilakukan oleh orang-orang yang lain. Fangdur madza hadatsa laka min as-shalah. Maka padahal satu hal yang patut untuk kita pikirkan, apa yang terjadi dan apa yang kita dapatkan dari sholat yang kita kerjakan. Apakah betul sholat ini telah menjadi penolong kita untuk semakin ringan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin ringan dan tegar menghadapi musibah, semakin ringan dan kuat menghadapi berbagai macam permasalahan hidup ataukah tidak? Kalau iya, dengan semakin kita meningkatkan kualitas sholat, maka kita menjadi semakin orang yang kuat dan tegar dalam menghadapi berbagai macam musibah. Maka berarti manfaat sholat ada pada diri kita. Maka berarti manfaat sholat yaitu wasta'inu bisabri wassalah, itu ada pengaruhnya pada diri kita. Oleh karena itu disebutkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu kana idza hazaba amrun, jika Nabi kesusahan karena memikirkan satu hal, fazi'a ila salati, maka Nabi akan cepat-cepat bersegera mengerjakan salat. Beliau salat 2 rakaat. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau galau dan susah memikirkan karena memikirkan satu hal, maka beliau akan bersegera mengerjakan salat. Beliau merasa ini dapat masalah yang berat, masalah yang tidak ringan, maka yang Nabi lakukan adalah segera sholat. Karena dengan sholat maka beliau semakin kuat. Habis sholat beliau semakin tegar. Itu manfaat sholat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagi orang yang betul-betul menghayati sholat. Habis sholat itu semakin kuat. semakin tegar. Oleh karena itu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika galau tidak kemudian mengadu ke Facebook. Nah, namun jika galau mikirkan satu hal, susah mikirkan satu hal, beliau cepat-cepat mengerjakan sholat dua rakaat. Demikian dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak cepat-cepat buka Facebook kemudian laporan kepada banyak orang kalau saya punya masalah ini dan itu. Demikian juga berkenaan dengan masalah sholat, Allah Subhanahu Wa Taala katakan di surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, wa aqimus sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, karena sholat yang betul-betul bermanfaat itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Maka satu hal yang patut untuk kemudian kita pikirkan adalah kita memikirkan sholat kita. Apakah ketika kita telah mengerjakan sholat, setelah selesai mengerjakan sholat, apakah kita jumpai bahasanya hati kita semakin benci dengan perbuatan keji, atau malah semakin penasaran? Ataukah kemudian hati kita semakin benci dan tidak suka dengan kemungkaran, semakin benci dan muak dengan maksiat? Jika demikian, maka berarti sholat yang kita kerjakan itu memiliki hasil dan manfaat sebagaimana yang Allah janjikan. Ataukah ternyata rasanya sama saja, habis sholat dan sebelum sholat dan setelah sholat, kadar bencinya dengan maksiat itu tidak ada bedanya? Maka berarti anna sholata latufiduka fi hadza, ternyata sholat yang kita kerjakan tidak memberikan manfaat seperti itu. Dan itu tentu bukan salahnya sholat, namun salahnya diri kita yang tidak maksimal dalam mengerjakan sholat. Maka jika kita telah mengetahui hal-hal ini, maka kita akan menyadari hasil dari berbagai macam amal soleh. Dan dengan demikian, maka kita mendapatkan nasihat dari nasihat yang Nabi sampaikan. Kerjakanlah amal karena Allah, kemudian merenung dan berpikir. Contoh yang lain adalah zakat, dan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan, yang ini diambil dari harta-harta tertentu yang disebut dengan harta zakat, yang kemudian harta tersebut disalurkan kepada disalurkan ke hal-hal yang telah Allah perintahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan manfaat dari membayar zakat. Allah katakan, Allah firmankan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, khud min amwalihim, harta, ambillah dari harta mereka zakat, yang itu akan membersihkan dan mensucikan mereka. Oleh karena itu ketika kita bayar zakat, maka patut kita merenung dan berpikir dan melihat apakah aktivitas bayar zakat itu telah membersihkan diri kita dari akhlak yang tercela, yaitu bakhil, yaitu cinta dunia, rakus dengan dunia. Apakah kemudian dengan bayar zakat sifat-sifat buruk tersebut itu lepas dari diri kita ataukah tidak? Apakah kemudian aktivitas bayar zakat itu telah membersihkan kita dari dosa dan telah membersihkan harta kita dan juga diri kita? Maka jika terdapat perubahan keadaan jiwa dan hati setelah bayar zakat, maka berarti kita mendapatkan manfaat dari bayar zakat sebagaimana yang Nabi ceritakan. Dan jika tidak, ya, maka ini ada yang error dalam amal sholat yang kita kerjakan. Dan namun banyak orang membayar zakat dan dia sikapi zakat itu seakan-akan adalah denda yang diberikan karena terpaksa. Dan oleh karena itu dibayarkan dalam keadaan hati yang tidak lapang, hati yang benci. Nas'alullah al-afiyah. Dibayarkan tanpa ada perasaan bahasanya ini manfaat untuk membersihkan diri. Dan dibayar tanpa kemudian ada perasaan bahasanya ini memiliki manfaat membersihkan jiwa. Dan seterusnya amal-amal yang lain kerjakan karena Allah. Setelah itu kemudian berenung dan berpikir apa yang kita dapatkan, hasil apa yang kemudian kita peroleh dari aktivitas amal ibadah yang kita kerjakan. Maka ini adalah satu nasihat yang luar biasa, yang jika seorang itu kemudian bisa mendapatkan nasihat karenanya, maka akan tentu nasihat ini sangat manfaat bagi dirinya dan akan memperbaiki keadaan-keadaannya. Nas'alullah ayusli lana al-a'mal wal-ahwal. Ya, oleh karena itu maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki amal dan keadaan kita. Ya, maka ini di antara kandungan ayat ini surat Saba ayat yang ke-46, ayat ini mengajarkan kepada kita satu nasihat yang Nabi berikan kepada semua manusia. Beramal karena Allah dan setelah beramal berfikir, dan saat beramal juga berfikir, dan setelah beramal berfikir apakah kita telah maksimal dalam beramal sebagaimana yang diperintahkan, sebagaimana dituntunkan, ataukah masih banyak kekurangan sini dan sana. Maka jika disadari banyak kekurangan, maka munculkan semangat untuk memperbaiki diri. Demikian juga setelah kita melakukan satu amal, maka kita ingat manfaat amal-amal tersebut menurut Allah dan Rasulnya. Manfaatnya demikian dan demikian, sholat manfaatnya semacam itu, zakat, bayar zakat manfaatnya semacam itu, dan seterusnya. Maka ketika kita mengenal dan mengetahui manfaat berbagai macam amal, faedah amal, maka itu punya dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk memotivasi kita dalam beramal. Berbagai macam manfaat amal yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu punya dua, minimal punya dua fungsi. Pertama, memotivasi kita, ngompor-ngompori kita untuk semangat. Ini ada manfaat besar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan kita tentu orang yang beriman pingin seperti itu. Maka ayo semangat. Kemudian manfaat yang kedua adalah sebagai bahan perenungan dan sebagai tolak ukur apakah kita telah maksimal dalam beramal ataukah tidak. Dengan kita lihat buah dari amal tadi ada pada diri kita ataukah tidak. Jika tidak ada, berarti ini ada yang error, ada yang keliru, ada yang salah, letaknya di mana, nggak perlu kita perbaiki. Kemudian pelajaran yang lain dari surat Saba ayat yang ke-46, ini di antara pelajaran yang lain dari surat Saba ayat yang ke-46, ketika kita memberikan nasihat, kepada seseorang, karena boleh jadi satu hal yang keliru, satu hal yang tidak benar yang dia lakukan, maka jangan paksa orang itu untuk menerima nasihat kita saat kita memberi nasihat ketika itu juga. Tidak mesti orang itu menerima nasihat kita langsung saat itu juga. Kita kemudian ketemu dia empat mata, kemudian kita ceramai gini. Itu jangan paksa audien atau orang yang kita nasihati, jangan pojokkan harus menerima nasihat saat itu juga. Maka di antara hal yang baik untuk kita sampaikan ini, ketika kita memberikan nasihat, ini beberapa kalimat yang ingin saya sampaikan, saran dan masukan yang ingin saya sampaikan, dan saya sampaikan ini karena saya cinta pada Anda, karena saya menginginkan kebaikan, bukan karena permusuhan, bukan karena dendam, bukan karena tidak suka, dan saya ingin agar Anda semakin baik, menginginkan kebaikan untuk Anda, dan nasihat ini tidak harus direspon sekarang, tidak harus direspon sekarang, namun carilah waktu yang tepat, carilah kemudian renungkan nasihat yang saya sampaikan. cari tempat, cari situasi yang sepi, sendiri, tolong renungkan apa yang saya sampaikan. Tolong renungkan apa yang saya sampaikan. Tidak harus direspon sekarang. Tidak harus direspon sekarang, apalagi respon yang ngeyel, enggak usah lah. Mau ngeyel, enggak usah aja. Tolong dengarkan saja nasihat saya. Coba nanti tengah malam, cobalah bangun. Sholat witir satu rakaat atau tiga rakaat ikhlas karena Allah. Setelah itu tolong pikirkan nasihat yang saya sampaikan siang ini. Apakah itu nasihat yang betul, manfaat atau ini? Nah, baru kemudian direspon. Baru direspon. Nah, karena itu di surat Sabah di sini dikatakan, ya antakum lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru. Maka carilah kesendirian, boleh jadi engkau berdua atau sendiri, dan orang lebih nyaman sendiri, dan banyak orang yang lebih nyaman sendiri. Sudah, silakan cari waktu yang sepi sendiri, tengah malam, akhir malam, kemudian summa tatafakkaru, dan tolong pikirkan saran dan nasihat yang saya berikan, saran dan nasihat yang saya berikan. Kemudian besok baru direspon. Respon nasihat tidak harus nasihat sekarang, responnya sekarang. Karena boleh jadi orang itu ketika sehalus apapun nasihat itu nyelekit. Sehalus apapun nasihat itu nyelekit. Kalau responnya detik itu juga, itu sering-seringnya respon penolakan. Namun ya, kalau dipikirkan terlebih dahulu, namun kalau dipikirkan terlebih dahulu, dipikirkan baik-baik, saat sepi, saat sendiri, itu nanti hasilnya beda. Boleh jadi seorang suami nasihati istrinya karena kekeliruan yang dia, karena maksiat yang dia lakukan atau yang lain, itu tidak harus kemudian tolong dengarkan saja, jangan dibantah, jangan direspon, tolong dengarkan saya sampai selesai ngomong, jangan direspon, responnya besok. Responnya besok. Ini boleh jadi ngobrolnya sore, tolong nanti malam atau menjelang subuh atau habis subuh, habis sholat subuh, tolong dipikir baik-baik. Dan keadaan sepi, fresh, tidak ada siapa-siapa, sendiri. Karena Allah menyebut di sini antakumu lillahi mathna masna wa furoda ay au furoda. Maka carilah sendiri, carilah kesendirian atau berdua, carilah kesendirian, cari sikon sendiri, dan pikirkan baik-baik apa yang saya sampaikan. Kemudian baru silahkan direspon besok pagi. Nah, itu diantara. Dan ketika mau respon ditanya dulu, sudah dipikirkan baik-baik, sudah dipikirkan, direnungkan dalam-dalam, masih kemudian minta cerai, tolong dipikirkan baik-baik, nasihatnya dulu panjang, tolong jangan dibantah, nasihatnya saja. Kemudian cari waktu yang sunyi, sepi, sendiri, pikirkan baik-baik, dan besok kemudian baru direspon. Mau ngasih respon, ditanya dulu, dan dipikirkan, kapan mikirkannya, kapan merenungkannya. Sudah kemudian berapa lama mikirkannya, sudah saya renungkan, saya timbang-timbang selama 1 jam, 1 setengah jam, 2 jam, sudah ditimbang masak-masak, dan keadaan sepi, sendiri, tenang. Kalau iya, maka saya akan dengarkan respon. Namun kalau belum, kalau belum, ya besok lagi. Biar kemudian sudah dapat waktu yang pas untuk merespon. Demikian diantara bentuk dan cara memberikan nasihat. Diantara bentuk dan cara dalam memberikan nasihat. Kemudian kita lanjutkan pada ayat selanjutnya, masih tentang masalah tafakur, yaitu di surat Ali Imran. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan firman Allah ta'ala di akhir surat Ali Imran, dan ayat yang dikutip di sini adalah awal dari 10 ayat yang biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca setiap kali beliau bangun untuk mengerjakan qiyamul lail. Maka jadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bangun di akhir malam, ya, maka setelah tentu berdoa, maka beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Yang ini dimulai dari inna fi khalqis samawati wal ard. Oleh karena itu sepatutnya seorang muslim jika bangun untuk salat malam hendaklah baca ayat ini. Yaitu dari inna fi khalqis samawati wal ard sampai akhir surat Ali Imran. Ya, 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Yakni artinya berkenaan dengan pencipta langit dan bumi dari sisi ukurannya, besarnya, azamah besarnya dan yang lainnya yang Allah letakkan padanya, maka itu patut untuk dipikirkan. Allah menciptakan makhluk yang demikian besar. Kemudian dan dalam penciptaannya terdapat banyak tanda kekuasaan Allah. Ya, dalam bintang-bintang terdapat tanda kekuasaan Allah, dalam matahari, penciptaan matahari terdapat tanda kekuasaan Allah. Demikian juga rembulan terdapat banyak ciptaan Allah, terdapat banyak tanda kekuasaan Allah. Demikian juga pohon, kemudian lautan dan sungai dan semua yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, semuanya terdapat tanda kekuasaan Allah yang agung. Yang itu semua menunjukkan kesempurnaan keesaan Allah Azza wa Jal, dan menunjukkan kalau kuasa Allah adalah kuasa yang sempurna, dan Allah adalah zat yang sangat besar kasih sayangnya, dan dia adalah zat yang sempurna hikmahnya, tidaklah menciptakan sesuatu sia-sia. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Kemudian satu hal yang menarik, kalau kita baca Al-Quran setiap kali menyebutkan langit, seringkalinya Allah sebut dengan bentuk jamak sebagaimana dalam ayat ini, sedangkan kalau bumi itu bentuknya tunggal. Hal ini dikarenakan karena langit itu ada tujuh, yaitu tujuh lapis sebagaimana yang Allah sebutkan dalam sejumlah ayat. Misalnya di surat At-Talaq ayat yang ke-12, Allah alladzi khalaqa sab'a samawat, Allah adalah zat yang menciptakan tujuh langit. Demikian juga di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-86, katakanlah siapakah Rabb atau pencipta langit yang tujuh dan pemilik ars yang besar. Sedangkan untuk al-ardu atau bumi, maka Allah tidaklah menyebutkan dalam Al-Quran kata-kata bumi kecuali dalam bentuk tunggal. Namun yang dimaksud dengan bumi di sini dalam bentuk tunggal itu adalah mencakup semua bumi dalam pengertian, karena bumi itu juga berlapis-lapis. Bumi atau tanah itu berlapis-lapis. Sebagaimana yang Allah isyaratkan di surat At-Talaq, bahasanya bumi itu ada tujuh dalam pengertian tujuh lapis. Allah alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah adalah zat yang menciptakan tujuh langit dan bumi semisal itu, dan bumi semisal langit. Yaitu bumi Allah ciptakan semisal langit dalam jumlah. Karena tentu bumi tidaklah semisal langit dalam bentuk ciptaan dan besarnya. Karena langit tentu lebih besar, jauh lebih besar daripada bumi. Akan tetapi bumi itu semisal langit dalam jumlahnya, sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih yang tegas dalam masalah ini berkenaan dengan bahaya menyerobot tanah milik orang lain. Maka Nabi katakan, siapa yang mengambil satu jengkal saja tanah milik orang lain dengan geser patok BPN atau yang lain, zulman, dan dia ambil secara zalim karena itu tidak menjadi haknya, maka Allah akan kalungkan tanah yang dia ambil tersebut dari satu jengkal tadi turun ke bawah sampai tujuh bumi, yaitu tujuh lapis bumi. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, maka di hadis ini Nabi sampaikan bahasanya bumi itu tujuh dalam pengertian tujuh lapis. dan siapa yang menyerobot tanah milik orang lain, maka misalnya itu satu jengkal, maka satu jengkal dan itu 10 meter atau kemudian 100 meter, maka satu jengkal sepanjang 100 meter kemudian turun ke bawah sampai 7 dan itu nanti jadi kalung di lehernya. Maka yang tentu akan sempoyongan ketika kumpul di mahsyar, orang itu pada berdiri tegak. Kalau untuk orang yang nyerobot tanah, kumpul di mahsyar dalam keadaan sempoyongan, karena punya kalung tanah tadi yang tentu ini berat dan dia akan sempoyongan untuk memikulnya. Itu kalau satu jengkal 100 meter, maka 100 meter satu jengkal sepanjang 100 meter kemudian turun ke bawah 7 lapis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau itu ya, 1 hektar, nah ya tinggal 1 hektar ke bawah kemudian itu jadi kalung, dan siapa yang kuat nyeret kalung seberat itu. Ya, dan semua orang akan tahu ya, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, itu akan tahu, itu dulu dudunya nyerobot tanah milik orang lain, sekarang nyeret-nyeret kalung, ya, ada kalung tanah di lehernya. Akan Allah permalukan, semua orang tahu, semua makhluk tahu kalau dia nyerobot tanah orang. Ya, kemudian sebelum kita akhiri, ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ketika sedang sholat terkadang muncul ingatan-ingatan tentang sesuatu yang membuat sakit hati dan marah, sesuatu yang sangat menyakitkan dari perbuatan orang lain. Bagaimana kamu menyikapi hal tersebut? Di atas apa yang harus saya lakukan untuk memulihkan kondisi agar sholat bisa tenang dan khusyuk serta membawa manfaat? Ya, tentu kemudian di antara bentuk godaan setan adalah ketika kita sholat itu diingatkan ini dan itu, diingatkan ini dan itu, karena memang sebagaimana Nabi ceritakan dalam hadis, ketika kita sholat setelah takbiratul ihram, setan itu akan datangi seseorang dan mengatakan, ingatlah ini, ingatlah itu, ingatlah itu, ingatlah itu. Kalau kemudian tadi kehilangan kunci, nanti lah diingatkan. Nah, ini kuncimu di sebelah sana. Oh iya, di sebelah sana. Maka nanti kemudian selesai salam, cepat-cepat dicari, oh ketemu. Maka demikianlah bentuk godaan setan, diingatkan ini dan itu. Yang itu berkaitan dengan luar sholat. Ketika kemudian kita punya masalah, kemudian jengkel dan sebagainya, merasa disakiti oleh orang, didzalimi oleh orang lain, maka tentu satu hal yang tepat adalah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal yang telah terjadi. Kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita salat, kita upayakan salat itu sebisa semaksimal mungkin yang bisa kita kerjakan. Kemudian kita adukan, boleh jadi setelah selesai salat, atau kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala kezaliman orang tersebut. Jadi tentu yang tepat untuk kemudian mengadu munculnya ingatan-ingatan tadi, kita letakkan setelah selesai salat, dalam bab, dalam rangka yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun agar kiat supaya kemudian salat itu lebih maksimal, ya tentu yang kita pikirkan ketika sholat adalah apa yang kita baca. Ketika kita membaca ya Allah ampunilah aku, ketika duduk di antara dua sujud, maka yang diingat adalah betapa banyak dosa-dosa kita, bahkan termasuk sholat ini kita boleh jadi berdosa karena tidak maksimal kita dalam mengerjakannya. Demikian juga bacaan-bacaan yang lain. Dan di antara kiat penting supaya kita bisa perhatian dalam sholat, bayangkan bahasanya adalah sholat terakhir yang bisa kita kerjakan. Kita tidak tahu kapan kita mati, boleh jadi habis selesai sholat kita mati. Bayangkan ini adalah sholat terakhir yang bisa kita kerjakan sebelum mati. ini bekal terakhir. Allah kasih kesempatan kita untuk cari bekal, kesempatan terakhir inilah sholat yang kita kerjakan. Setelah itu kita akan mati berjumpa dengan dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika orang itu menyadari dan dia bayangkan ini adalah sholat terakhir yang bisa dia kerjakan, inilah kesempatan terakhir yang Allah berikan untuk beramal, maka itu akan lebih mengendalikan pikiran kita sehingga tidak lari kemana-mana, atau seandainya lari maka larinya tidak terlalu jauh dan larinya bisa cepat kembali. Karena kalau larinya terlalu jauh nanti nggak bisa kembali-kembali. Dan kalau larinya nggak jauh-jauh ya mungkin akan mudah untuk kembali, sehingga kita tidak terlalu kemudian melebar pikirannya kemana-mana dalam sholat yang kita kerjakan. Demikian yang kita bahas, kita kasih kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.